Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'd. Fahuna ba'du al-as'ilati nujibu amma tayassara minha. يقول السائل في سؤاله الأول بعض الناس يستدلون بهذه الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي فيكفر الحكام لكونهم لا يحكمون بما أنزل الله عز وجل فما هو الجواب؟ طيب di sini ada satu pertanyaan. Bahwasanya di antara manusia ada yang berdalil untuk mengkafirkan penguasa kaum muslimin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia adalah orang kafir. Maka ketika mereka melihat para penguasa saat ini tidak berhukum dengan hukum Islam, maka mereka pun mengkafirkan kaum muslimin. Bagaimana jawaban dari ayat ini? Fal jawab waffaqana Allah wa iyyakum lis-shawab wa huwa an hadhihi al-aya kama qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi man yahkum bighairi ma anzala Allah min al-muslimin qala huwa kufrun duna kufr bi ma'na الكفر ينقسم إلى قسمين قسم يخرج صاحبه من الإسلام ويخلد في نار جهنم وقسم آخر لا يخلد صاحبه في نار جهنم إن دخل النار ولا يخرج صاحبه من الإسلام وسيأتي إيضاح ذلك. Beliau berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami dan kalian taufik. Nah, adapun tentang ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya yang dimaksudkan dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, fa ulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah orang kafir. Kata Abdullah bin Abbas, ini adalah apa? Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin itu kekufuran yang tidak mengeluarkan mereka ya, dari Islam. Kata beliau, karena kekufuran itu ada dua macam. Pertama, ada yang kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan dikekalkan dalam neraka. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam yang tidak akan menyebabkan pelakunya dikekalkan dalam neraka. Dan yang dimaksud dengan ayat tadi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, yaitu jenis yang kedua yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam, dan ini adalah penafsirannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْنْ فِي مَجِيءِ الْمَعْصِيَةِ بِوَصْفِ الْكُفْرَ وَأَنَّ صَاحِبَهَا لَيْسَ بِكَافِرٍ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ تَكْفُرْنَ العشير وكفران العشير لا يخرج المرأة من الإسلام. كفران العشير معناه أنها تنكر المعروف والإحسان الذي قام به الزوج فتنكره وتجحده, هذا معصية وهذا لا يجوز وهذا كبير من الكبائر, لكن هذه المعصية لا تخرج المرأة من الإسلام إلى الكفر ولا من الإيمان إلى الكفر, la zalat muslimatan. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang pensifatan ini, bahwasanya sebagian perbuatan maksiat naam dalam syariat kita atau Nabi alaihi salatu wasalam telah menamainya sebagai bentuk kekufuran. Perhatikan sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang muttafaqun alaihi, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam berkata tentang para wanita, nah, bahwa di antara hal-hal yang menyebabkan mereka masuk neraka, Nabi katakan yakfurnal ashir, bahwasanya mereka itu kufur, melakukan kekufuran ashir, yaitu mengingkari kebaikan-kebaikan suami mereka. Maka di sini Nabi alaihi salatu wasallam menamai perbuatan maksiat para wanita tersebut sebagai bentuk kekufuran, dan para wanita yang melakukan itu tidaklah mereka keluar dari Islam, nah, tidaklah mereka dianggap sebagai wanita kafirah, bahkan dia masih tetap dianggap sebagai seorang muslimah. Wa aidan mimma yadullu ala dhalika ma ja'a fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akhbarana anna man intasaba ila ghairi abihi fa innahu kufra, la ya'ni hadha annahu qad sara kafiran, la, wa innama ma'naah annahu waqa'a fi kabiratin min al-kaba'ir wa huwa min jumlatin muslimin lakinnahu yasiru 'asiyan. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan tentang perkara ini, bahwasanya sebagian maksiat telah dinamai sebagai bentuk kekufuran, apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim tentang seseorang yang menisbahkan dirinya selain kepada ayahnya. Naam, dia menisbahkan diri selain kepada ayahnya. Nabi alaihissalatu wassalam telah menamainya sebagai bentuk kekufuran perbuatan tersebut. Akan tetapi tentunya yang dimaksudkan di sini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Maknanya bahwasanya dia telah terjatuh ke dalam salah satu dosa di antara dosa-dosa besar yang tidak akan menyebabkan mereka keluar dari Islam. كذلك قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم على ما قاله عبد الله بن عباس أن من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل وهو يفعل هذا إلا يعني إما يفعل هذا محافظة على كرسيه أو على مصلحته أو نحو ذلك فإنه عاص ولا يجوز له هذا وكبيرة من الكبائر لكنه لا يصير بذلك كافرا. Maka demikian pula apa yang telah dikatakan oleh para ulama dalam menafsirkan ayat tadi juga. Naam, para ulama telah mengikuti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya seseorang yang berhukum dengan hukum selain dari hukum Allah karena penguasa tersebut mungkin dalam rangka supaya tetap kedudukannya terjaga, naam, kekuasaannya terjaga, naam, maka dia pun tidak berhukum dengan hukum Allah tadi, maka ini dianggap bahwa dia telah bermaksiat, telah terjatuh ke dalam salah satu di antara dosa-dosa besar. Akan tetapi bukan berarti bahwa dia telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Kedzalika alladhi yahkumu bil a'raf wal aslaf min masyayikhi al qabail أو ممن يحكم بالمذهب في قضية من القضايا ويخالف الكتاب والسنة وما أنزل الله عز وجل هذا أيضا له نفس الحكم أنه يكون عاصيا ولا يكون خارجا عن ملة الإسلام ويجب عليه أن يتوب إلى الله. Demikian pula orang-orang yang berhukum dengan hukum yang berlaku di adat, ya, menurut suku adat atau setempat berhukum dengan hukum nenek moyang mereka, ataupun seseorang yang menetapkan suatu keputusan sesuai dengan madhab, ya, yang mereka yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka ini apa? Dianggap bahwa dia telah bermaksiat dan wajib bagi mereka untuk bertaubat. Dan bukan berarti bahwasanya ketika mereka dengan berhukum dengan hukum tadi dia telah kafir keluar dari Islam, bukan demikian. Akan tetapi itu adalah bentuk maksiat kepada Allah Azza wa Jal yang wajib bagi mereka untuk bertaubat. ولذلك أكد عبد الله بن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة هذا الفهم العظيم لهذه الآية الكريمة فقال لأهل زمانه من التابعين بعد أن قرأ هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه بمعنى ليس الكفر الذي يتبادر إلى أذهانكم والذي تظنونه بأنه يخرج صاحبه عن ملة الإسلام ليس هذا أي ولكنه كفر غير هذا ودون هذا كفر دون كفر. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang digelari sebagai tarjumanul Quran, boleh juga digelari sebagai habrul ummah, ulama umat ini, naam, telah menjelaskan tentang ayat ini ketika beliau membaca, naam, wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan maka mereka itu adalah orang kafir. Kata Abdullah bin Abbas, laisal kufru alladhina tadhhabuna biha, bukan kekufuran yang kalian sangka yang hadir di benak-benak kalian, itu kekufuran besar, bukan itu. Akan tetapi kata beliau, na'am kufrun duna kufrin, itu kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, ini makna ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Fa hadha huwa tafsirun nayyir wa hadha huwa al-fahm as-sadid alladhi dhakarahu Abdullah ibn Abbas walladhi iqtabasahu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan ila penafsiran yang benar yang di dalamnya ada cahaya petunjuk, yang tentunya beliau mengambil penafsiran itu, ilmu tersebut beliau petik dari Nabi alaihi salatu wassalam. Amma man hakama bighairi ma anzal Allah wa huwa ya'taqid an hadha al-hukm alladhi yahkumu bihi afdal min hukm Allah fa hadha la shakka bi annahu kufr mukhrijun min al-millah. Dan adapun orang-orang yang berhukum dengan hukum selain dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan mereka meyakini bahwasanya hukum yang mereka pakai, mereka tetapkan selain dari hukum Allah tadi, itu lebih baik, lebih afdal, maka ini tidak diragukan bahwasanya pelakunya kafir, keluar dari Islam. Jika dia berkeyakinan bahwasanya hukum yang mereka terapkan, padahal itu bukan hukum Islam, bukan dari kaum muslimin, itu lebih afdal, lebih baik daripada hukum Islam, maka kata beliau ini tidak diragukan bahwasanya pelakunya dikafirkan dan keluar dari Islam. Aidan man hakama bi ghairi ma anzala Allah azza wa jall wa huwa ya'taqid an hadha al-hukm alladhi yahkumu bihi huwa wa hukmu Allah azza wa jall sawa hakama bi ghairi ma anzala Allah wa ya'taqid an hadha al-hukm mithla hukm Allah azza wa jall sawa fa yaqul nahkum bi hadha أو بهذا سواء سواء هذا مثل هذا فمن اعتقد أن حكم غير الله عز وجل مثل حكم الله سبحانه وتعالى هذا لا شك بأنه كفر مخرج من الملة. Demikian pula keadaan yang kedua dari orang-orang yang berhukum dengan hukum selain dari apa yang telah Allah turunkan, apabila orang tersebut berhukum dengan hukum selain dari Allah, kemudian dia meyakini bahwasanya hukum yang dia pakai, yang dia terapkan sama saja dengan hukum Allah, dia yakini bahwa ini sama saja Al-Quran atau Sunnah dengan yang lainnya, kedudukannya sama, tidak ada yang lebih, maka ini juga dikafirkan, keluar dari Islam. Apabila ada seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian dia meyakini bahwasanya ini hukum yang dia terapkan sama saja dengan hukum Allah, maka tidak diragukan tentang kekafirannya dan dia keluar dari Islam jika dia meyakini bahwa itu sama saja, tidak ada bedanya. Amma ma 'alaihi katsirun min hukami al-muslimin fi hukmihim fa innahum qad yahkumuna bil qawanin al-wad'iyyah bima'na bighairi ma anzala Allah 'azza wa jalla وهم مؤمنون مسلمون أن هذا الحكم إنما هو من أجل المحافظة على كراسيهم وعلى وظائفهم وعلى مناصبهم وأن دين الله هو الحكم الحق وأن دين الإسلام هو الدين الذي يجب أن ينقاد إليه والذي به مصالح العباد. أدبون Naam, keadaan kebanyakan para penguasa kita, kaum penguasa kaum muslimin, yang mereka itu berhukum dengan hukum naam buatan manusia, mereka berhukum dengan bukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan mereka mengimani bahwasanya yang hak yang benar adalah agama Allah, hukum Allah subhanahu wa ta'ala, hanya mereka memakai hukum selain dari hukum Allah, mungkin karena dalam rangka menjaga kedudukan-kedudukan mereka, menjaga jabatan-jabatan mereka. Naam, maka ini keadaan orang yang seperti ini tidaklah dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan apabila dia melakukan seperti tadi. Ya, dia berhukum dengan hukum selain dari Allah. Akan tapi dia tetap yakin bahwasanya yang wajib dia terapkan, yang wajib dia lakukan dan yang benar adalah hukum Allah, hukum Al-Quran, hukum Islam. Akan tapi dia berhukum dengan hukum selain dari Allah, dalam rangka penjagaan terhadap kedudukan-kedudukan mereka, jabatan-jabatan mereka, maka seperti dia dikafirkan. Ya, dia dianggap bermaksiat dan dia bukan orang kafir. فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ وَأَنْ يُحَكِّمَ شَرْعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Maka barang siapa yang keadaannya seperti tadi, maka mereka itu adalah masih dianggap sebagai kaum muslimin, dan wajib bagi yang lainnya dari kalangan kaum muslimin untuk tetap mendengar dan taat pada kebaikan terhadap mereka. Dan juga wajib bagi penguasa-penguasa tadi yang berhukum dengan keadaan yang ketiga tadi untuk bertobat, ya, bertobat kepada Allah Azza wa Jal dari apa-apa yang mereka lakukan. Bersamaan dengan itu, mereka adalah kaum muslimin, diharamkan kita untuk melakukan khuruj, keluar, memberontak terhadap mereka, dan wajib bagi kaum muslimin untuk senantiasa taat, dengar kepada para penguasa tersebut pada kebaikan. بالعربي أولا سؤال مهم يسأل بارك الله فيكم فيقول هل صحيح أن الشيخ مقبلا رحمه الله تعالى كان عنده فكرة جهيمان وما معنى رجل جهيماني؟ خلاص. طيب. Di sini ada pertanyaan bahwasanya apa kebenar Syekh Muqbil rahimahullahu taala terkena dan ikut dengan pemikirannya Juhaiman, dan apa arti dari seseorang yang dianggap sebagai orang Juhaimani, pengikutnya Juhaiman. Apa yang dimaksud dengan Juhaiman? Al-jawab, lam yakun 'indahu rahimahullahu ta'ala fikra Juhaiman, bal kana yunasihu Juhaiman wa jama'atahu fi biladi al-Haramain. Naam, kata beliau, jawabannya adalah bahwasanya sama sekali Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala tidak memiliki pemikiran Juhaiman. Nah, bahkan adalah beliau senantiasa memberikan nasihat kepada Juhaiman yang dahulu berada di negeri Haramain, di Arab Saudi sana. Wal Juhaimaniyun nisbah ila rajulin hadzal rajul kana fi rasihi ba'd al afkar al mukhalifa li manhaji as salafi as salih rahmatullahi taala alaihim. Dan Juhaiman ini adalah nisbah kepada seseorang yang bernama Juhaiman, yang dulunya orang ini terdapat dalam kepala otak kepalanya, pemikirannya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sesat, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Wa anna al-Mahdiya qad bu'itha aw qad wujida wa annahum yaf'alun inqilaban fi bilad al-Haramain. Dan diantaranya, diantara pemikiran sesat tersebut dari Juhaiman ini adalah bahwasanya Al-Mahdi, maksudnya Imam Mahdi telah muncul, ya, telah muncul dan sekarang telah berusaha untuk melakukan melakukan apa reformasi, ya, pemberontakan, ya, khususnya terhadap para penguasa Arab Saudi di zaman itu, di zamannya Juhaiman. فكان شيخنا رحمه الله تعالى يناصحهم ويزجرهم عن ذلك الأمر. Dan adalah syekh kami, kata beliau, memberikan nasihat kepada orang itu dan juga memberikan peringatan terhadapnya tentang dari perkara yang dia lakukan. المهم يقول ما يتعلق بماذا حرب في سوريا هل هناك جهاد في سوريا صلى الله عليه وسلم وضعهم بعده طيب سمع الله memperbaiki keadaan mereka kaum muslimin di sana terus kembali baki baki bas al aham sebagian asilah seperti kaifa hukmu غير ما أنزل الله مثل في نفس السؤال نفس السؤال قد أجيب حفظك الله نعم قال هنا لما وقعت الفتنة حرب في أمبون انتشر ماذا البندق و بين أيدي الناس فما حكمها البندق البندق السلاح ثم والحكومة ثم ما حكمه بالمجتمع حمل السلاح يسأل بارك الله فيكم عن حمل المسلم للسلاح علما بأن الحكومة ثم إذا احتاج المسلم للدفاع عن نفسه لحمل السلاح فلا بأس أن يحمل السلاح إذا لم يكن هنالك مانعا من الحكومة والدولة فإذا احتاج إلى حمل السلاح فحمل السلاح سنة كما كان يقول الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والشريعة الإسلامية نزلت لأمور ومنها الدفاع عن النفس فإذا احتاج إلى المدافعة عن نفسه فعندئذ يأخذ السلاح ويدافع عن نفسه لكن إذا لم يحتاج الأمر إلى حمل السلاح فلا داعي لحمله وربما أن الذي يحمل السلاح كما هو موجود في هذه الأيام وهذه الأزمنة كثير من الشباب الطائش الذي لا يتعقل الأمور ولا يدرك عواقب حمل السلاح فمثل هذا يمنع ويزجر عن حمل السلاح ويؤدب أيضا لحمله للسلاح فإنه ناسا وشبابا يحملون السلاح فيقتلون المسلمين ويقتل صاحبه ويعتدي ويسرق ويقطع الطريق ويقتل جاره ويهدد من أجل فعل الفاحشة فهؤلاء ما يجوز حمل السلاح لهم الأمر الثاني لا يجوز بيع السلاح لهم الأمر الثالث لا يجوز بيع المواد المعلقة بالسلاح كالرصاص ونحوه لهم كل هذا حرام قسم آخر مع الشباب وهم الجماعات الموجودة في الساحة كجماعة الجهاد وجماعة التكفير وغيرها من الجماعات هذه مليئة بالأفكار الملغمة والأفكار الضالة فإن حمل السلاح هذا الرجل لا شك أنه سيستعمله في ماذا؟ في الفساد والإفساد فمنع السلاح عن هؤلاء واجب على ولي الأمر طيب di sini ada pertanyaan tentang hukum membawa senjata. Nah, di sini pertanyaan seperti ini, setelah perang di Ambon banyak senjata yang masih dibawa masyarakat, bagaimana hukumnya? Nah. Taib. Sebab Indonesia bukan negara bebas senjata api. Kita sudah sampaikan bahwasanya pemerintah melarang. Boleh menjawab bahwasanya pada asalnya jika seorang muslim membawa senjata ya, itu adalah sesuatu yang boleh bahkan Syekh bin mengatakan termasuk sunnah membawa senjata. Akan tetapi kata beliau ya, selama di sini para penguasa-penguasa kita, penguasa-penguasa setempat tidak melarangnya. Ya karena adanya apa? Tentunya satu maslahat kebaikan yang mereka inginkan. Nah, ini hukumnya. Nah, bahkan Nabi sendiri alaihi salatu wasalam kata beliau telah membawa senjata, ya, senjata yang ada di zaman itu. Naam. Akan tetapi, naam, di zaman-zaman ini, di hari-hari ini, naam, boleh jadi senjata dibawa oleh sebagian para pemuda, di mana para pemuda tersebut memiliki semangat panas tetapi tidak dibangun di atas ilmu. Nah, pemuda-pemuda yang apa namanya, pendek-pendek akalnya, ya. Nah, kemudian dikhawatirkan apabila mereka memegang dan membawa senjata itu secara bebas, maka boleh jadi akan membunuh, ya, seorang muslim. Bahkan kata beliau dipakai mencuri, dipakai merampok. Naam, maka seperti ini, naam, tidak diperkenankan bagi mereka untuk membawa senjata. Bahkan kata beliau tidak diperkenankan untuk menjual, memperjualbelikan senjata kepada mereka. Demikian pula tidak diperkenankan untuk menjual kepada mereka seperti apa namanya, peluru ataupun alat-alat senjata lainnya. Naam. Dan juga di antara perkara yang beliau ingatkan tentang sebagian pemuda dari kalangan Jamaatul Jihad. Naam, jamaah-jamaah jihad yang menamakan diri Jamaatul Jihad, di mana para pemuda-pemuda seperti ini biasanya, naam, pemikiran mereka, kepala mereka penuh dengan, naam, perbuat apa namanya, pemikiran yang jelek, ya, seperti melakukan pemboman, pembunuhan. Naam, sehingga apabila mereka diperkenankan membawa senjata, ya, kepada orang-orang yang semisal dengan ini, maka ini akan membahayakan. Maka kata beliau wajib bagi para penguasa untuk melarang mereka, orang-orang keadaannya seperti ini, untuk membawa senjata. Wajib bagi para penguasa untuk melarang orang-orang, para pemuda, naam, thayyib, yang telah terkena pemikiran-pemikiran seperti tadi, karena nantinya dipakai untuk berbuat kerusakan. Ya, jadi ada sebagian orang yang membawa senjata, mungkin dia tidak punya pemikiran jihad, akan tapi boleh jadi dipakai untuk berbuat kerusakan, mencuri, merampok, bahkan membunuh tetangganya sendiri ketika ada masalah. Ya, naam, thayyib, membunuh tetangganya sendiri. Demikian pula yang kedua, para pemuda yang memiliki pemikiran-pemikiran takfir jihad, ya, pemikiran-pemikiran jihad yang tidak benar, maka orang-orang seperti ini kata beliau wajib bagi para penguasa untuk menghalangi mereka, untuk melarang mereka untuk tidak membawa senjata. Agar ini ringkasan dari jawaban beliau. Ada yang mungkin tersisa? Ya? Tapi sudah tadi, artinya kalau para penguasa melarang mereka, mereka tidak apa? Tidak boleh membawanya. Nah, bahkan terakhir beliau tekankan bahwa wajib bagi penguasa untuk melarang mereka untuk tidak membawanya. ونلخص ما تقدم في هذه المسألة فنقول حمل السلاح بالنسبة لرجال الأمن ومن يحمون المجتمع يعتبر واجبا. هذا رقم واحد. طيب. حتى تفهم. كتب اليوم sebagai bentuk ringkasan intisari dari pembahasan ini, pertanyaan tadi. Adapun bagi rijalul amni, yani maksudnya orang-orang yang memang dipersenjatai di negeri ini umpamanya dari kalangan petugas tentara ataupun polisi, dari mereka-mereka ditugaskan untuk menjaga keamanan, maka kata beliau ini wajib bagi mereka untuk membawa senjata. Liyatamakkanu min himayatil mujtama', agar mereka lebih kokoh lagi. Naam. Naam, untuk menjaga keamanan masyarakat. Al-amr tsani hamlu silahin binisbati lil umana wa salihin wal uqala in ihtaju ila dhalika liya'manu ala anfusihim fa huwa jaiz. Kemudian yang kedua kata beliau, di antara orang-orang yang dibolehkan untuk membawa senjata adalah bagi mereka-mereka yang amanah dari kalangan orang-orang soleh ataupun selain dari mereka yang memang dipercaya, apabila mereka membawa senjata, naam, maka ini diperbolehkan. Ini membawa senjata kepada orang-orang yang amanah, diberikan amanah dari kalangan orang-orang yang saleh, dari kalangan orang-orang yang baik dalam rangka menjaga keamanan mereka, maka ini diperbolehkan. Al-amru tsalits ja'alu as-silahi bi aidi as-sibyan wal atfal haramun la yajuz. Naam. Adapun menjadikan senjata di tangan-tangan anak-anak kecil, naam, ini adalah perkara yang diharamkan. Al-amru rabi' ja'alu as-silahi bi aidi as-syabab at-ta'ish alladhi laysa bi'aqilin wala hakim la yajuz haram wa aidan fitnah. Kemudian menjadikan senjata dibawa oleh para pemuda, di mana para pemuda tersebut pemuda-pemuda yang kurang akal, ya, naam, taib, ini kata beliau juga tidak diperbolehkan. Dan memberikan senjata kepada orang yang semisal dengan ini dari kalangan pemuda yang tidak memiliki akal dan tidak punya hikmah, naam, akan menjadikan timbulnya suatu fitnah bahaya. Al-amru al-khamis hamlu silahi bi'aidi ahli al-bid'ah wal-ahwa wal-jama'at al-mufsida haramun la yajuz. Ithnan, fitnah. Thalatha, mu'awanatun ala hadmi al-islam. Arba'a, wa'adiyyati al-muslimin. Naam. Kemudian menjadikan senjata di tangan-tangan para pelaku ahlul bidah, nah, seperti dari kalangan jamaatul jihad tadi, ini adalah perkara yang diharamkan, karena akan ini menimbulkan bahaya, fitnah, dan juga membantu mereka untuk melakukan penghancuran terhadap kaum muslimin, dan juga membantu mereka melakukan, menimbulkan apa, gangguan, membantu mereka melakukan pengerusakan dan gangguan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nasa min Allah jalla wa ala an yanfa'ana wa iyyakum bima dzakarna wa an yakuna fi mizan hasanatina ila huna walhamdulillahi rabbil alamin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan manfaat terhadap apa yang telah kita sebutkan dan menjadikannya sebagai naam, amalan kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan-timbangan kita nanti pada hari kiamat. Walhamdulillahi rabbil alamin. إلى الجلوس. نجلس أنا وأنت. طيب.